عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قلنا عزكم الله. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini membahas tentang masalah bab shalawat. Shalawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bab shalati 'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bab bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, bersolawat itu mengandung ragam makna tergantung siapa yang bersolawat. Tergantung siapa yang bersolawat. Kalau solawat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, Allah yang bersolawat kepada hambanya, maka maknanya ialah sanauhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji, menyanjung hamba tadi di hadapan para malaikat. Itu makna Allah bersolawat kepada hambanya. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat. Maknanya Allah menyanjung, memuji Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di hadapan malaikat. Juga di hadis, Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Kata Rasul, barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, maka Allah akan sholawat kepada dia 10 kali. Allah bersholawat. Apa maknanya? Maknanya Allah memuji, menyanjung hamba tadi di hadapan malaikat. Ini kalau sholawat dari Allah. Baik. Kalau sholawat itu dari hamba-hamba Allah, sholawat para malaikat, sholawatnya Qawmi, ya, sholawat tadi dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik malaikat atau orang-orang yang beriman, maka itu maknanya adalah du'a'uhu lahu, du'a'uhu lahu, mendoakan kebaikan untuk hamba tadi. Ya, dalam ayat yang saya bacakan di atas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya shalawat kepada Nabi. Malaikat shalawat kepada Nabi, maknanya malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Didoakan kebaikan, didoakan rahmat, didoakan maghfirah, dan semua kebaikan. Begitu pula barakallahu fikum, kalau kita, ya kalau kita kaum muslimin yang bersolawat kepada Nabi, itu makanya kita mendoakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Terima Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu maknanya diperintahkan untuk membaca solawat yang artinya dan maknanya adalah mendoakan kebaikan untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Paham ya? Sehingga maknanya berbeda-beda. Maknanya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Dan yang dikasih solawat adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu makna salawat. Kemudian salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan hukumnya. Apa hukum salawat kepada Nabi? Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Yang sahih yang rajih barakallahu fikum adalah wajib. Wajib bersolawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan nas ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dengan fi'il amr. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi dan salam kepada beliau. Sallu alaihi dengan fi'il amr. Perintah yang mana wajib. Maka solawat kepada Nabi hukumnya wajib, bukan sunnah. Baik, masalah berikutnya diangkat oleh para ulama. Kewajiban solawat kepada Nabi itu berapa kali? Apakah setiap kali menyebut nama beliau dan mendengar nama beliau wajib sholawat, ataukah setiap satu majelis, ataukah seumur hidup sekali? Tiga pendapat. Yang terjawabkan tiga pendapat. Ada yang mengatakan wajib sholawat kepada Rasul setiap kali menyebut nama beliau dan setiap kali mendengarkan nama beliau disebut, wajib sholawat. Ya, yang melafalkan nama beliau dan yang mendengarkannya wajib sholawat. Setiap kali melafalkan, setiap kali mendengarkan. Ini pendapat yang pertama, wajib. Ada lagi pendapat yang kedua yang menyatakan wajib sholawat kepada Rasul satu kali dalam satu majelis. Wajib sholawat kepada Rasul satu kali dalam satu majelis. Artinya kalau seandainya dalam sebuah majelis seringkali disebutkan nama Rasul, yang wajib sekali, selebihnya sunnah. Paham ya? Misalkan dalam sebuah taklim dihitung-hitung, disensus gitu ya, 100 kali menyebut nama Rasul itu, maka yang wajib sekali, selebihnya sunnah. Ada lagi pendapat yang ketiga menyatakan kewajiban sholawat itu seumur hidup satu kali. Seumur hidup satu kali, selebihnya tidak wajib. Baik, pendapat yang sahih barakallahu fikum adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menyatakan kewajiban salawat kepada Rasulullah SAW itu satu majlis satu kali. Ya, satu majlis satu kali. Hadirin, ini pendapat yang dikuatkan, yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdul Rahman Muqbil bin Hadi Al-Wati'i rahimahullah. Nah, satu majlis satu kali. Kalau seorang menyebutkan nama Rasulullah SAW, dia bersolawat berapa satu kali. Yang mendengarkan juga demikian, bersolawat satu kali merupakan kewajiban. Selebihnya adalah sunnah dan wajib. Namun dianjurkan sangat untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW kita akan asal sekali keutamaannya. Puasa ini hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, sama saja. Kemudian dalam sholawat kepada Rasulullah SAW diwajibkan mengumpulkan antara sholawat dan salam. Sekarang ini masalah berikutnya. Di dalam bersholawat kepada Rasulullah SAW diwajibkan untuk mengumpulkan dua permasalahan, sholawat dan salam. Allah mengatakan dalam firman-Nya ayat yang saya bacakan di atas, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyebutkan dua perintah. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bersolawat kepada Rasulullah SAW dan ucapkan salam kepada beliau. Solawat dan salam. Maka harus ada dua. Paham ya? Membaca sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Atau alaihi salatu wassalam. Yes? Barakallahu. Kalau semata-mata sholawat atau semata-mata salam itu kurang, fihi qusur, ada kekurangan padanya, dikarenakan berbeda dengan nas ayat tadi. Saya mengatakan alaihi salam itu kurang, ada satu hal yang belum dia sampaikan, yaitu sholawat. Paham ya? Harus dua-duanya. Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Itu dalam nasul ayat. Kemudian dalam bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam disunnahkan, dianjurkan pula untuk bersolawat kepada alun nabi, alun nabi, keluarga nabi alaihi salatu wassalam. Alun Nabi itu meliputi keluarganya Rasulullah SAW, meliputi para sahabat dan siapa saja yang mengikuti Rasul sampai yang kiamat. Sehingga lafaz salawat yang lengkap, yang wajib dan yang sunnah ialah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah bersolawat kepada Rasul dan kepada alun nabi dan menyampaikan salam kepada beliau. Wallahi, ini yang sunnah dan ini yang banyak mengamalkannya barakallahu fikum ila Syekh Muqbil bin Haji rahimahullah dalam karya-karya beliau. Kalau membaca bukunya Syekh Muqbil bin Haji rahimahullah, anda akan mendapati salawat itu lengkap. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu yang sunnah. Paham ya? Dan yang dibaca oleh ahli sunnah mengulangi kata-kata wa ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diulangi dengan kata-kata alaihi. Ada faedah dari beliau rahimahullah. Apa namanya, orang Syiah, terutama Syiah di Yaman, Syiah Zaidiyah, itu solawatnya menyebutkan nama Ali, tapi dengan taba'ala. Mereka membaca sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini orang Syiah. Maka dalam rangka menyelisih orang Syiah yang dibaca sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini terkait dengan lafaz salawatnya. Baik ya Pak. Untuk salawat kepada Rasulullah SAW yang ada contohnya dan yang paling afdal ialah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh setiap orang yang sedang salat ketika dia tasyahud awal atau tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdal. Salawat yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam yang paling afdal, yang paling sahih riwayatnya dalam Bukhari Muslim. Tarawih. Kalau membaca yang ini panjang pas macam ini afdal. Kalau orang membaca dengan singkat tidak ada masalah, yang penting ada salawat dan salamnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Nah, bas. Kemudian barakallahu fiikum. Terkait dengan bab salawat, ini merupakan ibadah lafziyah. Ya, termasuk ibadah lafziyah, ibadah lisan, ibadah lafaz. Yang namanya ibadah harus ikhlas karena Allah semata, dan yang kedua harus mencontoh, harus mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah SAW. Artinya di dalam bab sholawat sekalipun tidak diperbolehkan mengadakan atau membuat sholawat sendiri. Dan harus sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim ada tiga klasifikasi. Ada sholawat yang syar'iyah sesuai dengan syariat dan yang boleh abad Ibrahimiyah. Ada sholawat yang syirkiyah, yang syirik. Itu salawat yang di dalamnya ada unsur-unsur lafaz berbau syirik. Ada salawat bid'iyah, salawat bid'ah. Di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, namun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Para di tengah-tengah kaum muslimin terlalu banyak praktek salawat. Nah, dan rata-rata sholawatnya tidak ada yang sunnah. Di antara yang melanggar, ya, sholawat-sholawat yang melanggar syariat, ya, Pak, yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan berbagai kesyirikan, sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini syirkiyah. Di dalamnya mengandung makna kesyirikan yang sangat besar. Baik. Memposisikan Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Salat nariyah ini masyhur di kalangan sufiyah. Bahkan di sebagian tempat wajib salawat nariyah sebelum beraktivitas. Ada lagi yang lain? Salawat. Namanya apa? Ya, namanya ada nama salawatnya, ada salawat nariyah, ada salawat abbasiyah, ada salawat sirajiyah, ada salawat yahyah, dan segala macam-macam. Jadi itu kalau kita perhatikan isi maknanya, ada yang syirik, ada yang bid'ah. Paham ya? Maka tidak boleh diamalkan. Ketika ada yang mengatakan, kenapa kamu melarang kami? Kami kan sudah sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat kepada Nabi itu kan pahalanya besar. Kita mengatakan kita tidak menyalahkan sholawatnya. Sholawat kepada Rasul itu amalan yang mulia, tetapi harus sesuai dengan contoh sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang disalahkan adalah praktek sholawat Anda, kaifiyah sholawat Anda, yang Anda baca dalam sholawat itu yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ada yang bid'ah, ada yang syirik dan semisalnya. Yang paling menyemarakkan bid'ah sholawat dari kalangan sufiyah. Kita menggunakan bahasa sufiyah lebih umum. Dikarenakan sekte-nya banyak. Sekte-nya banyak. Nah, kalau di Surabaya dan sekitarnya ini yang luar biasa menyemarakkan jamaah Al-Hikmat. Al-Hikmat. Khidmat. Ayo. Itulah King Frank. Dan tokoh-tokohnya biasanya dari kalangan sufi para habaib. Dan sekarang ini para pendukung, laporan dari sebagian sebagian ikhwah kita turunan Arab, tapi bukan dari kalangan Alawi. Nah, baru pulang dari Tegal kemarin pinjam-pinjam dengan beberapa ikhwah yang ngaji gitu, yang taklim dari orang-orang turunan Arab. Dia mengatakan sekarang ini barakulahikum sedang disemarakkan, dimunculkan para habib baru. Anak-anaknya para habaib yang sudah tua-tua itu dimunculkan semua. Yang penting bisa memimpin sholawat, yang penting bisa memimpin bahasa jen, selesai habib. Bagiannya ala habib, imamnya ala habib, segala macamnya. Yang penting bisa sholawatan. Ya lalu ya, raya itu habib. Allahumma sa'ad halakulihan. Sehingga dalam sholawat sama sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh sembarang sholawat, harus sesuai dengan sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada bentuk utamanya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Baru. Kemudian ya, Pak, khusus untuk solawat dalam solat. Indah. Khusus untuk sholawat dalam sholat, baik sholat yang fardu ataupun yang sunnah, tidak diperbolehkan ditambahi kalimat sayyidina. Ya, itu lafaz yang tidak ada dalam riwayat, bahkan termasuk bid'ah kata para ulama. Paham ya? Dalam sholat ini baca ketika ashab selesai membaca sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Penambahan kata-kata Sayyidina dalam sholat itu bid'ah. Itu bid'ah disebutkan oleh para ulama-ulama dalam banyak buku-buku mereka, baik ulama yang dahulu maupun ulama yang sekarang. Sebab tidak ada dalam sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasul dengan tambahan kata-kata Sayyidina. Sementara sholawat adalah perkara ibadah. Apalagi dalam sholat itu perkara ibadah. Maka tidak boleh ada penambahan-penambahan dari kita sendiri. Paham ya? Itu dalam sholat. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan kalimat Sayyidina di dalam sholawat, di luar sholat? Ya sekarang ini lagi talim membaca atau menyebut nama Rasul SAW dan mengatakan sallallahu ala Sayyidina Muhammad SAW. Kata-kata Sayyidina, apakah boleh? Jawabannya juga tidak diperbolehkan dikarenakan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW tentang sholawat. Pada yang mengatakan Rasul kan Sayyidina, jawabannya betul. Rasul Sayyidina, bahkan Sayyidu waladi Adam, Sayyidnya anak Adam. Betul. Tetapi bukan berarti diperbolehkan menambahkan lafaz Sayyidina dalam sholawat. Itu perkara ibadah. Tapi itu perkara ibadah harus mutaba'atul Rasul, harus mencontoh Rasul alaihi wasallam. Kalau Rasul mencontohkan tanpa lafaz Sayyidina, maka dengan tanpa lafaz Sayyidina. Terangkan ya? Dan Rasul tidak mencontohkan demikian. barakallahu fiikum. Nah, ikhwan, ini beberapa hal penting seputar masalah sholawat. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahb Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Darraj Darraj ibn Sam'an anna abul haytham haddatsahu, bahwasanya abul haytham menyampaikan hadis kepada Darraj. Riwayatnya Darraj dari abul haytham lemah. Riwayatnya Darraj dari abul haytham lemah sehingga sangat ini baik isnaduhu baik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah, laki-laki muslim manapun yang tidak memiliki harta untuk sedekah, falyaqul fi du'aih, maka hendaklah dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik, wa shalli 'ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Hendaklah dia berdoa dengan doa ini, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika, ya Allah, hendaklah engkau berselawat kepada Muhammad hamba utusanmu dan berselawatlah engkau ya Allah kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, muslimin dan muslimat. Kata Rasul, fa inna lahu zakatan, sebab doa ini dianggap zakatnya dia. Dianggap zakatnya dia. Hadis ini juga lewat menunjukkan yang namanya sholawat kepada Rasul dihitung sodakoh, dihitung zakat. Tetapi hadisnya dhaif, isnaduhu dhaifun. Adapun secara makna sahih, ya, isnadnya dhaif tapi secara makna sahih. Artinya sholawat yang kita lafalkan kepada Rasulullah SAW terhitung sedekah. Tidak menggunakan riwayat ini, tapi menggunakan riwayat lain yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata Rasul. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik dinilai sadaqah. Ini sahih dari Bukhari Muslim riwayat ini. Sementara salawat termasuk kalimat thayyibah. Nah, gitu ya. Maka semua kalimat-kalimat yang baik, semua kata-kata yang thayyibah dinilai sadaqah. Maka sholawat pun termasuk kalimat thayyibah sehingga dia pun dinilai sadaqah. Ini namanya sadaqatun bil amal. Sadaqah dengan amalan. Sebagaimana yang saya terangkan pada antum telepon sebelumnya. Sadaqah dibagi dua. Yang pertama, sadaqatun bil amwal, sedekah dengan harta benda, ya, dengan uang, dengan harta yang tadi. Ada sedekah jariah, ada sedekah muaqqatah. Kalau jariah yang terus menerus mengalir manfaat dan pahalanya, kalau muaqqatah terbatas waktu. Yang kedua, ada sedekah bil akmal, sedekah dengan amalan. Di antaranya yang tadi dipertanyakan, al-kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat-kalimat yang thayyibah dinilai sedekah, sedekah bil amal, zikir sedekah, nah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil sedekah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Berdakwah ila Allah sedekah. Berdoa sedekah. Membaca Al-Qur'an sedekah. Beristighfar sedekah. Salawat kepada Rasul sedekah. Ini semuanya termasuk kalimatun thayyibah. Sehingga kalau kita punya uang, mau sedekah enggak ada uang. Gimana caranya ya, Pak? Maka sedekahlah dengan amalan. Di antaranya adalah sholawat. Paham ya? Sholawat. Alhamdulillah. Nada wa. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani al-Qayyim. قال حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه. Semua rawinya thiqah, dikecualikan Sa'id ibn al-Rahman. Sa'id bin al-Rahman maula Sa'id ibn al-As. Majhul. Majhul. Tidak dikenal sebabnya. Sehingga hadis ini isnadnya dhaif. Isnadnya dhaif dikarenakan Sa'id bin al-Rahman majhul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man qala, barang siapa yang mengucapkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad." كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Rasul, syahidtu lahu yawmal qiyamati bisyahadah. Aku akan mempersaksikan untuk dia di hari kiamat nanti dengan sebuah persaksian. Wa syafa'tu lahu, dan aku akan memberi syafaat kepada dia. Tapi baik. Di sini ada penambahan kata-kata wa tarham ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini yang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskannya. Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan masalah fadilahnya dhaif. Tapi terkait dengan masalah lafaz salawatnya benar tanpa tambahan wa tarham sampai akhirnya. Kami sekali lagi terkait dengan fadilah salawat yang disebutkan dalam riwayat ini dhaif. Dhaif. Alhamdulillah, dikarenakan rawi dhaif. Terkait dengan lafaz salawatnya benar dengan tanpa penambahan rahmat. Sehingga dibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan Ibrahimiyah? Sebab di situ disebutkan nama Nabi Ibrahim AS. Baik deh, atau lanjut, dikatakan baik. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Bukayn, Fadl ibn Amr ibn Hammad dikenal dengan Fadl Ibn Utsaimin. Qala haddatsana Salamah bin Wardan. Qala sami'tu Anasan. Wa Malik ibn Aus ibn al-Hadathan. Katanya Salamah bin Wardan, saya pernah mendengar Anas bin Malik dan mendengar Anas dan Malik bin Aus bin Hadathan menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja yatabarraz. Di surga bunyi Nabi alaihi salatu wasallam keluar untuk buang hajat besar, buangan besar. Yatabarraz itu fi'abi. Falam yajid ahadan yatba'uhu. Namun Rasul tidak mendapati seseorang pun yang mengikuti beliau. Seorang diri keluar untuk buang hajat. Fakharaja Umar. Maka keluarlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Fa asba'ahu bi fakharatin aw mabhar. Maka Umar pun mengikuti Rasulullah SAW sampai di sebuah tempat yang namanya Fakhara atau Mabhara. Fakhara atau Mabhara, tempat yang bersuci. Fawajadahu sajidan fi masrafin. Ternyata sahabat Umar mendapati Rasul sedang sujud di sebuah masraf. Masraf itu semacam telaga atau empang ya, yang dibuat di sekitar kebun kurma untuk diambil airnya yang tawar. Itu masraf ya, disebutkan Rasul keluar untuk BAB. Tidak ada seorang pun yang mengikuti beliau. Umar terkejut, langsung keluar mengejar Rasul, mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat mabhar untuk bersuci. Didapati Rasul sedang sujud di dekat empang tadi. Fatamaha fajalasa wara. Umar pun menyingkir, tanaha menyingkir dan duduk di belakangnya Rasul. Ditungguin Rasul. Beliau sedang sujud di dekat empang tadi. Hatta rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sa. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya. Faqala maka bersabda, "Ahsanta ya Umar." Ahsanta ya Umar. Bagus kamu Umar. Bagus kamu. Hina wajadtani sajida fatanahaita anni. Tatkala kamu tadi mendapati aku sujud, lalu kau menyingkir dari aku. Bagus itu. Kenapa kata Rasul? Inna Jibril ja'ani. Sebab tadi Jibril alaihi salatu wassalam datang pada aku. Faqal, kata Jibril, man shalla alaika wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa rafa'a lahu asyra darajat. Kata Jibril, barang siapa yang bersolawat kepada engkau wahai Rasul satu kali saja, maka Allah akan solawat kepada dia 10 kali dan Allah akan angkat untuk dia 10 derajat. Wa hadza isnadun hasan. Ini isnadnya hasan barakallahu'alaikum dan banyak sekali penguat-penguatnya. Banyak sekali penguat-penguatnya sehingga dia dikatakan hasan lidzatin atau sahih lidzatin. Untuk isnad ini dikatakan hasan. Dikatakan banyak penguatnya, naik menjadi sahih juga ini. Ada yang sahih karena ada penguat yang lain. Tadi riwayat ini menurutin Rasulullah disebutkan dari Imam Bukhari untuk menjelaskan fadilah salawat. Menjelaskan fadilah salawat. Kata Jibril, man salla alaika wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa rafa'a lahu asyra darajat. Dua keutamaan. Barang siapa yang sholawat kepada Rasul satu kali, maka Allah akan sholawat kepada dia 10 kali Dan yang kedua, Allah akan angkat untuk dia 10 derajat. Itu harus apa? Salawat. Lalu bagaimana kiranya kalau ada orang yang sering-sering melafalkan salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, setiap kali membawakan nama beliau salawat, mendengar nama beliau disebutkan salawat, terus salawat, salawat, salawat, salawat, salawat, luar biasa. Itu bisa berpuluh-puluh kali, bisa ratusan kali Allah salawat kepada dia. Satu kebaikan diganjar 10 kebaikan plus diangkat 10 kebaikan satu. Nah, kalau misalkan dia salawat dalam itu majelis 100 kali, dikalikan aja. Jadi berapa? Hah? 1000 kali Allah salawat kepada dia dan 1000 derajat diangkat untuk dia. Luar biasa. Itu menunjukkan besarnya fadilah sholat. Maka jangan disia-siakan. Begitu. Nah, jangan disia-siakan. Amalannya ringan bagi yang mendapatkan taufik dari Allah, tapi pahalanya besar. Ya, enteng kan? Padahal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atau alaihi salatu wa sallam kedua kali dia salawat. Hah? Antum diem aja. Jangan di remeh. Dari sini orang bina asyarakat disebutkan faedah penting pada para ulama. Padahal membahas riwayat semacam ini, orang atau pihak yang paling berbahagia, yang paling beruntung dengan keutamaan ini adalah ahli hadis. Adalah ulama ahli hadis. Dikarenakan mereka setiap hari bergelut dengan hadisnya Rasulullah SAW. Nulis hadisnya Rasul, baca hadisnya Rasul, menyampaikan hadisnya Rasul. Dan setiap kali menulis atau menyampaikan satu Rasulullah SAW, langsung bersolawat. Salawat lagi, salawat lagi, terus lagi. Banyak salawatnya, sehingga banyak fadilah yang diraih oleh para ulama ahli hadis. Hadis. Hadis yang berikutnya yang sama dengan hadis ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim. Ya tadi Abu Nu'aim qabl Ibnu Qutaib. Qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq sabi an Durayd ibn Abi Maryam. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra وحط عنه عشر خطيئات. Kata Rasul, barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, maka Allah akan sholawat kepada dia 10 kali, dan Allah akan hapuskan dari dia 10 kesalahan. Asyur khotiah. Ini isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Ini keutamaan berikutnya. Kalau yang sebelumnya diangkat untuk dia 10 derajat, kali ini dihapuskan untuk dia 10 kesalahan. Luar biasa ya. Sekali salawat, sekali salawat, Allah salawat kepada kita 10 kali, Allah angkat 10 martabat untuk kita, Allah hapuskan dari kita 10 kesalahan. Luar biasa. Amalan sholawat. Tapi ingat, sholawat yang sunnah itu, sholawat yang bid'ah, tidak dapat pahala, dapat dosa. Barakallahu fiikum. kalau terus sering bersolawat, dikit-dikit solawat, dikit-dikit solawat, dikit-dikit solawat, yang sesuai dengan sunnah, luar biasa. Berapa derajat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan amalan tadi. Berapa kali Allah menyanjung kita dengan berkah malaikatnya. Luar biasa. Sehingga amalan salawat termasuk amalan besar yang memiliki pahala besar dan harus diwujudkan dan jangan diabaikan. Barakallahu fiikum. Naam, hadza wadih. Ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Satu bab selesai terkait dengan masalah keutamaan salawat. Yang berikutnya akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang seseorang yang disebut nama Rasul di sampingnya namun tidak mengucapkan salawat. Barakallahu fiikum. Ada yang mau tanya kan? Jadi perintahnya adalah salawat dikumpulkan dengan salam. Jadi ya, salawat ini sebelumnya kok tidak ada salamnya bagaimana? Kalau ini wajib, maksudnya apakah salawat dan salam ini wajib sehingga dikumpulkan itu dan bagaimana kita ini tidak dikaitkan dengan salam sebelumnya yang ada salam yang salawat saja? Jawabannya ada disebutkan di sebelumnya pada pembahasan tasyahud. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau itu baca apa? Mulai dari Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulai bacanya dari Allahumma sallallahu alaihi wasallam berarti kan tidak ada. Kalau kita berdoa dalam salawat dunia. Semuanya Allah masya Allah sangat. Tidak ada masalah. Jadi kerana kan itu dicontohkan sama Rasul. Artinya itu yang dicontohkan Rasul para kelakuan. Tapi ketika digabungkan dengan salam itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Para kelas itu. Nah, pendapat sebagai ulama mengatakan wajib dikarenakan ayat tadi. Para kelas. Ya, di surah Ar-Ra'd jika tatkala kita membaca semata-mata salat berhimiyah labas. Tapi kalau kita membaca lengkap dengan salamnya itu yang diwajibkan menurut pendapat yang diwajibkan untuk para kelas. Para kelas. Itu pembahasan di luar sholat sholat yang di luar sholat dengan penambahan sayyidina itu bukan dengan kesepakatan para ulama, namun lebih baik tidak menggunakan kata-kata sayyidina sebab tidak racun. Kalau ada di kalangan sebagian ulama yang berpendidikan dalam hukum mereka atau di luar sholat depannya, itu ada ihtimal atau kemungkinan minta berkhutbah. Sifatnya pemberitaan ikhbar bukan dengan Rasul atau Sayyidu wa Radina, tapi afdolnya tidak. Tidak kemudian begitu saja, wah ya bid'ah ini, tolak. Ya tidak, sekejap itu dia. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Bagaimana penulisan solawat dengan singkatan SAW atau Sol'am dalam bahasa Arab, Sol'am, Sol, Lam, Ain, Mim. Itu bahasa panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama kita mengatakan boleh dikarenakan maknanya yang dikehendaki adalah solawat. Dan itu semata-mata rumus saja. semata-mata rumus saja. Gitu. Apa arti sebuah rumus? Apa arti sebuah singkatan? Yang penting buat doai. Gitu. Yang penting adalah inti dan maksudnya dalam salawat. Ini pendapat sebagai ulama. Tapi kebanyakan ulama kita menyatakan tidak cukup. Tidak cukup. Kata-kata sol'am itu tidak mewakili sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. S'awi, sal'am. Itu juga demikian. Faham salah ya? Tapi harus lengkap sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang ini gampang kan? Sudah dibikin konsep salawat tinggal di enter. Nah gitu ya. Ketik, mau salawat langsung. Ketik. Keluar dengan sendirinya. Nah, ya, salawat subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu rahimahullah. Ada kan? Nah, iya. Ada apa enggak ada? Ada kan? Nah ini ya, apa ini? Salawat keluar sendiri. Canggih ya. Dimanfaat kan? Tidak ada buku lama S.A.W. Tidak ada S.A.W. Penerjemahan ya di anu tadi diluruskan. Jangan langsung apa ini gak syar'i. Buang juga ya, tapi itu diluruskan penerjemahan tadi. Ya diingatkan supaya jangan apa namanya S.A.W. Bisa aja terjemahan tapi ketika selawat dibikin teks Arab. Pengen hobilah atau pengen da'i? Nah ini, pengen hobilah ya dengan cara tadi. Iya, adab doa itu memuji-muji Allah terlebih dahulu, salawat kepada Rasul terlebih dahulu, baru kemudian di antara hari yang di antara waktu yang diafdhalkan salawat hari Jumat. Nah, itu di antara keistimewaan hari Jumat salawat di hari Jumat. Jadi sendiri ya bukan berarti mengadakan majlis salawat. Sendiri salawat yang sendiri. Nah, kemudian ayo majlis salawat hari Jumat kumpul semuanya. Allahumma ala Muhammad dan dasih. Gimana? Dua kali. Itu yang ada riwayatnya. Cek lagi riwayat yang lain. Sepertinya saya pernah membaca satu kali di akhir. Kalau ada dua riwayat berarti dua-duanya boleh. Tidak ada masalah. Nah, dicek kepada yang seingat saya sekarang ini dua kali. Tadi samar-samar saya pernah lewat untuk membaca satu kali di akhir. Sehingga perlu saya pulang. Kalau saya kan betul ada dua riwayatnya berarti itu boleh insya Allah. Perawinya semuanya sikoh kecuali satu orang ini majhul itu sebenarnya saya kok bisa orang-orang sikoh ini meriwayatkan hadis yang dari orang yang majhul itu bagaimana? Iya mungkin saja itu terkait dengan kaidah ya bisa saja ya bisa saja niatnya bisa. Ya jadi dulu para ulama itu kan mengumpulkan riwayat, ya mengumpulkan hadisnya Rasulullah. Dia pribadi secara martabatnya dia rawi yang tsiqah. Tapi ketika dia mengambil ilmu dari guru, kadang gurunya masyhur, kadang gurunya satu yang nggak terkenal, tapi dia punya riwayat. Kalau ni diambil sama dia, diambil sama dia. Para kau. Jika nak ulama yang lain tak kenal siapa orang ini, dia katakan masyhur. dikatakan masjid. Jangan masuk. Bisa jadi ulama yang kita atau rawi yang kita meriwayatkan dari rawi yang baik. Itu saya ketika itu mengumpulkan riwayat, mengumpulkan semuanya terkait dengan kok bisa majhul. Itu pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan penilaian seorang rawi. Tanyalah itu urusannya terkait dengan hukum hadis. Ketika sebuah sanad dihukumi dhaif, isnadul dhaif belum tentu matanya dhaif. Ya. Ketika dikatakan isnadul dhaif, sanadnya dhaif, ada rawi yang dhaif, itu belum tentu matanya dhaif. Bisa jadi makna pada matan tadi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain atau keterangan-keterangan. Yang dikatakan ini isnadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Karena selawat termasuk kalimatul tahmid. Mana? Tentang penyebutan dan bukan orang atau tidak nyalain, misalnya lu ada salam. Mana mana? Empat nabi yang lain. Iya, kenapa? Ya untuk para nabi yang lain didoakan salam kepada mereka. Dan tidak ada kewajiban harus mengumpulkan antara salawat dan salam. Yang ada nafsnya dalam Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam saja. Sehingga terkait dengan mereka kita bisa kita katakan alaihi salatu wassalam atau alaihi salam. Ada masalah. Nah, terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sahabat yang lain didoakan dengan At-Tarabi radhiyallahu anhu. Adapun karramallahu wajha itu tindak banyak orang Syiah. Nah, yang banyak berbuat demikian itu di Yaman. Syiah Zaidiyah yang ikut pemahamannya Al-Hadi, Yahya Al-Hadi. Sekrinya disebutkan Hadawiyah. Karramallahu wajha disebutkan oleh para ulama kita termasuk ciri khas orang Syiah. Itu berapa kita menyebut nama Ali bin Abi Thalib dan Abu Ali bin Salam. Ini juga merupakan ciri khas orang Syiah. Terus bagaimana ditinggalkan yang betul mendoakan sebagaimana para sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Paling ini gimana Pak Ustaz? Kalau dalam sholat cuma kemudian imam itu membaca ada ayat yang membuka nabi. Sepengetahuan saya tidak ada keterangan seperti itu, riwayat hadis dan sebagainya. Jadi macam, misalkan dia membaca ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya ayyuhan nabiyyu gitu. Tahu kan? Allah sedang jatuh dibaca dikarenakan itu sholat sehingga harus ada nas khusus yang mengizinkan apa tadi karena gak ada dibaca ada lagi baca kalau kita di surat Al-A'la itu kan Sohut Ibrahim wa Musa. Dalam salat. Di balik. Dalam salat. Dia ngomongnya alaih salam. Maklumnya. Nah ceritanya. Ini gimana ini? Gimana ini? Rasul dia ini. Tiga mana pak? Saya tinggi lah. Tiga mana lebih kaki itu pak? Nah, terus nanti saya atau mungkin saya nggak perhatian atau mungkin tidak pernah sama mereka mereka. Kehera insya Allah. Nah, kaki lah berjalan. Kaki lah mana semangat. Hamdulillah. Terima kasih.